Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Yang pertama, senantiasa kita semua memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita semua duduk bermajelis ilmu tidak lain dan tidak bukan melainkan tujuan kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan berbagai keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita sekalian kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk bermajelis ilmu, untuk meraih keutamaan-keutamaan yang sangat agung yang ada di dalam majelis ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyeru kepada kita semua untuk menyempatkan waktu kita berkumpul dalam majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala tarta'u bi riyadil jannah?" Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala alaihi salatu wassalam, "Majalisul ilm." Tidakkah kalian menyempatkan waktu kalian untuk mengembala di taman-taman surga? Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu majelis-majelis ilmu. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan berbagai keutamaan-keutamaan yang ada dalam majelis ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf di dalam sahih Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Majtama qawmun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat humul malaika wa zakarahum Allahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mempelajari, membaca dan mempelajari, mengkaji Al-Quran. Demikian pula tentunya sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hidup, ketenangan kalbu. Anzala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat kasih sayang Allah senantiasa meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Di dalam riwayat yang lain, menaungi mereka dengan meletakkan sayap-sayapnya atas para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama hamba-hamba tersebut yang ada di dalam majelis ilmu. Ma'asyir muslimin rahimahdi wa rahimakumullah, majelis ilmu adalah merupakan setinggi-tinggi ibadah, merupakan afdalul jihad, seafdal-afdal jihad yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Majelis ilmu, menuntut ilmu adalah jihadun nafas, jihad terhadap diri sendiri sebelum berjihad di medan perang menghadapi kaum kafirin. Yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam suratul asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itulah jihadun nafs. Seorang hamba Allah, seorang muslim berjihad terhadap dirinya sendiri dengan menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu, mengokohkan keimanannya dengan ilmu tersebut, lalu mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkannya dan bersabar dari berbagai gangguan dan cobaan yang terdapat dalam dakwah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa demi masa, semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yakni membangun keimanannya, mengukuhkan keimanannya dengan menuntut ilmu wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya, kemudian berdakwah dengannya dan bersabar. Itulah jihadun nafas yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baru setelah kita berjihad melawan diri sendiri, setelah itu berjihad melawan kafirin, musuh-musuh Islam, menegakkan bendera Islam sehingga kalimatullah menjadi tinggi dan agung, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tujuan daripada jihad fi sabilillah, litakuna kalimatullah hiya al-ulya, agar kalimat-kalimat Allah itulah yang tertinggi, agar seluruh manusia mengucapkan syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian menegakkan salat dan seterusnya dari rukun-rukun Islam. Dengan itulah Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Afumu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah." Terjagalah darah-darah mereka dan kehormatan harta-harta mereka, kehormatan jiwa dan harta mereka terpelihara dan terjaga dalam Islam. Adapun sikapnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan yang singkat ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan nasihat yang terkhususkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Nasihat lillah wali rasulihi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ummatihim. Nasihat yang Rasulullah katakan adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk umumnya seluruh kaum muslimin. Itulah dinul Islam. Itulah yang merupakan fondasi Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama Islam itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam menghadapi segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula tentunya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan kekurangan kita sebagai manusia biasa, sebagai bani Adam yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Maka kita membutuhkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kebutuhan kita terhadap pengampunan Allah tentunya melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal abadi, yang sesungguhnya adalah kehidupan di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar." Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata, perhiasan yang menipu, senda gurau yang menipu, permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirah itulah negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita yakin bahwa kita pasti dalam kehidupan dunia ini akan menjemput kita ajal-ajal kita di waktu-waktu yang memungkinkan, kapan saja dan di mana saja Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita dan kita berhadapan dengan yang namanya kematian. Sehingga kemudian setelah itu pasti kita akan beralih pada kehidupan yang berikutnya, kehidupan alam barzah. Kemudian setelah itu kehidupan alam akhirah. Demikianlah kita semua yakin tanpa keraguan sedikit pun. Orang-orang kafirinlah yang tidak meyakini hari kebangkitan, hari kiamat, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu kul bala wa rabbi la tub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum yawmal qiyamah. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Kul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, demi Allah, demi Rabbku, la tub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan kembali setelah kematian kalian. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian pasti Allah akan memberitakan seluruh amalan-amalan kalian. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari seluruh apa yang kalian amalkan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, setelah kita yakin dan mengetahui hal tersebut, alangkah meruginya orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia ini dan terlalaikan dengan kehidupan yaumul akhirah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama fali ghaizin a'jaba al-kuffara nabatun thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan permainan yang menipu. Perhiasan, berbangga-bangga dengan memperbanyak harta dan anak keturunan. Ketahuilah kalian semua wahai umat manusia, khususnya kaum muslimun, kaum muslimat, mukminin mukminat, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama fali ghaizin. Permisalannya, kata Allah, adalah seperti hujan yang Allah turunkan dari langit. Azabal kuffara nabatuh, lalu kemudian hujan itu menimpa bumi ini dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya yang menakjubkan. Kaum kafirin, orang-orang kafir takjub, tertipu dengan tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan, dengan perhiasan-perhiasan dunia yang ada di dalamnya. Ta'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra. Ternyata tumbuh-tumbuhan yang segar, hijau-hijau, kehijau-hijauan yang sejuk dipandang mata itu tadi berubah menjadi kuning, menguning, sampai menjadi hitam kehitam-hitaman, hancur lebur. Demikian permisalan dunia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fali ghaizin ajabal kuffara nabatuh, permisalannya seperti hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sejuk dipandang mata, menakjubkan siapa? Orang-orang kafirin. Maka tidak pantas kaum mukminun tertipu dengan kehidupan dunia ini sebagaimana tertipunya kaum kafirin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa fil akhirah, adapun hari akhirat, hari kiamat, hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pilihan dua. Azabun syadid, azab yang pedih bagi orang-orang yang hanya tertipu dengan kehidupan dunia ini, melalaikan akhiratnya. Maka baginya azab yang pedih dengan siksaan api neraka waliyadu billah. Dan yang kedua, maghfiratum minallahi waridwan, yaitu pengampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba Allah yang mu'minin, muttaqin, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, dan hanya selalu mengharapkan apa yang kekal abadi selama-lamanya di yaumul qiyamah, selalu mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan untuk bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga Allah. Itulah tujuan yang hakikiyah, ma'asyur muslimin barakallahu fikum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari yaumul qiyamah, bahkan dari dahsyatnya siksaan alam kubur. Tidak ada yang menyelamatkan setiap hamba Allah, setiap muslim, melainkan keimanan dan amalan-amalan solehnya. Oleh karena itu, betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperingatkan kepada kita semua, kepada umat manusia, dan khususnya kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin muslimat, untuk selalu mengingat hari yang dahsyat, hari yang berat, hari di mana seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan masing-masing dirinya. Orang lain tidak bisa memberi pertolongan melainkan dengan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, melalui syafaat-syafaat Allah jalla wa'ala, yang Allah berikan syafaat itu kepada hamba-hamba as-salihin dari kalangan para malaikat, para anbiya wa rusul, para syuhada, para salihin. Lalu kemudian syafaat itu disalurkan pada orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari di mana setiap jiwa tidak bisa memiliki jiwa yang lain, dan segala urusan pada hari itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita kepada hari perkumpulan yang dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam' zalika yaumut taghabun. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ingatlah pada hari kalian dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika yaumut taghabun. Pada hari itu masing-masing jiwa mengetahui kekurangan-kekurangannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, ini yang disebutkan pada mukaddimah, yaitu orang-orang yang berjihad melawan dirinya sendiri, jihadun nafs, yang selalu mengukuhkan keimanannya dengan wahyu, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beramal dengan ilmu tersebut dengan amalan saleh, ditambah dengan berdakwah ila Allah dan bersabar. Hamba-hamba inilah yukaffir anhu sayyiati. Di hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, melainkan amalan-amalan salehnya, melainkan amalan-amalan kebaikannya, ibadahnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan tentang proses seorang hamba Allah dalam kehidupan dunia ini hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan menuju kepada kehidupan yaumul akhirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala an, bahwa setiap hamba Allah ketika dia hendak meninggalkan dunia ini menuju kehidupan berikutnya, jika dia seorang mukmin saleh, datanglah malaikat ar-roh, malaikat pencabut roh, duduk di atas kepalanya, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, yang hamba tersebut melihat para malaikat-malaikat tersebut. Kemudian malaikatul roh mencabut rohnya, yang Rasulullah menyerangkan ibaratnya seperti air yang ditumpahkan dari mulut gelas. Nah, lalu kemudian roh itu dipegang oleh malaikatul roh, kemudian direbut oleh para malaikat yang mengelilinginya tadi, lalu kemudian diantarkan ke atas langit menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit pertama meminta izin kepada para malaikat untuk membukakan pintu langit, dengan serta-merta dengan segera pintu langit dibuka, lalu diantarlah roh tersebut menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan roh itu menyemburkan bau yang sangat harum yang tidak pernah kita mencium bau harum seperti itu di dunia ini. Nah, disebut namanya yang paling indah yang dia pakai nama tersebut di dunia ini. Nah, sesampai menghadap kepada Allah, Allah Ta'ala menyatakan kepada para malaikatnya, "Uktubu kitab abdi bi'illiyin." Tulislah kitab hambaku ini bi'illiyin, di tempat yang tinggi. Lalu kemudian antarkan dengan terhormat, masukkan rohnya kembali ke dalam jasadnya. Nah, hiduplah hamba tersebut dengan kehidupan yang berikutnya, yang disebut dengan kehidupan alam barzah. Kuburannya diluaskan, cahaya yang terang benderang, diutuslah seseorang yang bersosok manusia yang sangat putih pakaiannya, bersih, harum baunya, tampan wajahnya, menemani hamba tersebut di alam kuburnya. menjadi pelayannya. Dan ketika dia bertanya, siapakah engkau? Maka sosok tersebut menjawab, akulah amalan solehmu ketika engkau di dunia. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menyelamatkan kita semua dari siksaan alam barzah, dari fitnatul qabr, lebih-lebih di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan amalan-amalan saleh kita. Nah, adapun kafirin, musyrikin, munafikin, tidak perlu ditanyakan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Adapun orang-orang yang beriman dari kalangan fusaq, usaq, para pelaku maksiat, para pelaku kefajiran, orang-orang fasik, juga mendapatkan siksaan yang setimpal dengan amalan-amalan solehnya, dengan keburukan dan kejelekannya. Kuburannya disempitkan, gelap, ditemani oleh sosok yang buruk tempatnya, seram, bau, busuk baunya. Itulah yang terus menemaninya sampai terjadinya hari kiamat kita di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Seorang mukmin saleh ketika menghadapi, mengalami nikmat alam kubur, alam barzah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajil, ajil, ya Allah segerakan, segerakan, yakni segerakan hari kiamat. Mengapa mereka berdoa demikian? Karena mereka tahu bahwa setelah alam barzakh ini ada kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan alam kubur tersebut, yaitu kenikmatan memandang wajah Allah, kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah katakan, "Mala aidun ra'at wala udunun sami'at wala qatara ala qalbi basar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, ada a'dadtu li'ibadi as-salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dia lihat dengan mata kepalanya, yang tidak pernah dia dengarkan dengan kedua telinganya, dan tidak pernah terbetik kenikmatannya dalam kalbunya. Nah, di dunia ini kita hanya membaca janji-janji Allah, kenikmatan-kenikmatan surga di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis. Namun untuk memastikan kenikmatan tersebut, tidak mungkin, melainkan nanti setelah yaumul kiamat. Nah, barulah hamba-hamba Allah mukminin muttaqin as-salihin merasakan kenikmatan surga Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam kalbu setiap manusia. Barakallahu fikum. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang kafirin ataupun para ustaz, fusaq, mereka berdoa kepada Allah, ajil, ajil, tunda, tunda, yakni tunda hari kiamat ya Allah. Nah, dalam keadaan mereka tersiksa di alam kuburnya, mereka pun berdoa untuk ditunda hari kiamat. Karena dia yakin bahwa akan ada siksaan yang lebih dahsyat, yang tidak bisa dibandingkan dan dibayangkan dengan siksaan yang dirasakan di alam kuburnya tersebut. La haula wala quwata illa billah. Demikian terang dan gamblang. Dan demikian kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun tentang hakikat kehidupan dunia ini dan hakikat kehidupan akhirat yaumul qiyamah. Namun demikianlah manusia, kebanyakan mereka lalai, kebanyakan mereka kufur nikmat. Wa qalilum min ibadiyash syakur, kata Allah, sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kebanyakan manusia kufur terhadap Allah. Nah, demikianlah sunnatullah, demikianlah hikmah dan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ciptakan kita untuk diuji. Lalu Allah menciptakan syaitan, iblis dan tentaranya untuk menggoda manusia, yang dia bersumpah di hadapan Allah, la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Demi engkau ya Allah yang telah menyesatkan aku, kata iblis, niscaya aku akan, yakni berilah tenggang waktu kepada aku, aku akan menghadang, menghalangi hamba-hambamu dari depannya, dari belakangnya, dari kiri dan kanannya, dan engkau tidak mendapati banyak kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Yakni kebanyakan manusia kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dan lupa terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah, senantiasa mengingat kematian, mengingat akan hari perkumpulan yang dahsyat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam ayat-ayatnya terkait dengan hari tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin azab Allah syadid. Pada hari kalian melihat, yakni huru hara yaumul qiyamah, di akhir zaman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang pertama, tiupan al-faza, tiupan kehancuran dan kebinasaan alam semesta ini. Nah, yang Allah beritakan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada hari itu, kata Allah, engkau melihat setiap wanita yang menyusui melepaskan anak susuannya, dan setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya, dan engkau melihat manusia pada hari itu sukara, sama dengan orang-orang yang mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk, tetapi azab Allah lah yang sangat pedih, yakni hari tersebut hari yang dahsyat, azab Allah subhanahu wa ta'ala syadid, amatlah dahsyat, amatlah berat. Nah, jadilah kita semua orang-orang yang menyesal sebelum datang hari penyesalan. di mana Allah Ta'ala menggambarkan penyesalan ahlun nar, para penduduk api neraka. Nah, mereka meminta kepada Allah kalau bisa dikembalikan dalam kehidupan dunia ini untuk mengulangi kembali amalan-amalannya, memperbaiki kembali. Itu suatu hal yang mustahil, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang kafirin ketika Allah masukkan mereka ke dalam api neraka, mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairu alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari siksaan api neraka ini. Kembalikan kami sejenak di dunia. Kami akan merubah amalan-amalan kami menjadi amalan saleh. Penyesalan, barakallahu fikum. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah kemudian menerima ungkapan penyesalan mereka? Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Bahkan ungkapan penyesalan itu, sebagaimana yang diterangkan oleh para mufassirin dalam menafsirkan ayat tersebut, Allah menganggap itu sebagai istihza, sebagai pengolok-olokan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Di dunia Allah telah mengutus para dai-dai ilallah, pengikut-pengikut para anbiya war rusul, menerangkan syariat Allah, menerangkan tentang hakikat kehidupan dunia, tentang hakikat kehidupan akhirat. Barulah di hari seperti ini kalian menyesal. Ini adalah pengolok-olokan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah membalas permohonan ungkapan penyesalan tersebut dengan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Bukankah aku dulu panjangkan umurmu di dunia sehingga mengambillah pelajaran orang-orang yang mau mengambilnya, dan aku telah mengutus para pemberi peringatan terhadap kalian. Adapun saat ini, fadhuku famalul zalimina min nasir. Rasakanlah siksaan yang pedih ini. Tidak akan ada seorang penolong pun bagimu. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini sanggahan yang pantas dan adil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum kafirin mengetahui keadilan Allah dan mengakuinya. Sebagaimana mereka menyatakan, "Law kunna naqilu nasma'u wa naqilu ma kunna min as-sadiqin." Kalau kami dulu di dunia ini mau menggunakan akal sehat kami, mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah, makunna min ashabis sa'ir, tidaklah kamu menjadi penduduk api neraka sa'ir ini. Para ulama ahlu tafsir menyatakan ayat ini menunjukkan akan keadilan Allah. Bahkan kaum kafirin i'tarafu, mengakui dosa-dosa mereka, kekufuran mereka, dan mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang mereka rasakan akibat dari dosa-dosa mereka yang setimpal, yang pantas. Barakallahu fikum. Kalau saja orang kafir mengetahui, mengakui keadilan Allah, namun kadang-kadang kita dapati sebagian kaum muslimin dalam kehidupan dunia ini berselisih sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. mengesankan pada dirinya bahwa Allah itu tidak adil. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, ketika dia diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, ditimpakan musibah, berkeluh sangka terhadap Allah dan mengesankan bahwa Allah tidak adil terhadap dirinya. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Maka ini tidak pantas bagi kaum muslimin. Naudzubillah. Hendaklah kalian bersabar. Dunia ini adalah ujian, kehidupan sementara. Ukuran ketakwaan, ukuran kebaikan di sisi Allah bukan dengan banyaknya harta dan tingginya jabatan, tetapi ukuran dan timbangan di sisi Allah adalah ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia, walaupun dia orang yang paling fakir dan miskin di dunia ini. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan di yaumul qiyamah, di mana pada hari tersebut seorang ayah akan berpisah dengan istrinya, akan berpisah dengan anak-anaknya, semua mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari seseorang itu melarikan diri dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Di setiap jiwa masing-masing mereka pada hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, tidak peduli dengan yang lainnya. Kita ketahui dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan bahwa di yaumul qiyamah ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bersandal. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau demikian halnya satu dengan yang lainnya saling melihat aurat?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari itu, wahai Aisyah, hari yang dahsyat, yang lebih dahsyat, yang tidak ada lagi pikiran manusia untuk sibuk dengan melihat yang lainnya, tapi dia sibuk dengan dirinya. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mendebat seluruh manusia di debat hisabnya. Nah, yang Rasulullah menyatakan, "Man nuqisa hisabuhu faqad halak." Barang siapa yang didebat hisabnya oleh Allah, maka dia akan merasa binasa. Yakni seluruh manusia pasti akan dihisab oleh Allah. Dalam bentuk Allah bertanya kepadanya, individu per individu, satu demi satu, dari manusia pertama Adam alaihi salam sampai manusia yang paling terakhir, semua akan didebat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 70 ribu golongan yang Rasulullah sebutkan dari kalangan ahlu tauhid yang mereka itu penuh tawakalnya kepada Allah, ketergantungan nasibnya, hidup matinya dalam kehidupan dunia ini terus hanya kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada makhluk sedikit pun. Nah, ada 70 ribu golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wala hadab. Tanpa dia didebat oleh Allah hisabnya. Tanpa ada ketersisaan sedikit pun, bebas langsung masuk surga. Siapa yang tidak menginginkan barakallahu? Kita semua menginginkan, semoga Allah menjadikan kita tergolong 70 ribu hamba-hamba Allah dari ahlu tauhid yang benar-benar menjaga kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan menjalankan seluruh konsekuensi-konsekuensi yang terkandung dalam dua kalimat tersebut. Nah, tidak melakukan syirik, tidak berbuat bid'ah. Ini hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab. Yang Rasulullah dengan rahmat dan keutamaan dari Allah menambah bonus dari 70 ribu ini. Masing-masing seribunya membawa 70 ribu yang lainnya. Berarti 70 ribu dibagi 1000 sama dengan 70. Iya. 70 ribu bagi 1000 sama dengan 70. 70 dikali 70 ribu. Berapa? 4.900.000. Ditambah 70 ribu yang pertama tadi. Berarti lebih dari 5 juta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan azab. Bebas tes. Tapi ketahuilah ma'asyurul muslimin, mengandung konsekuensi. Harus berjihad. Yang pertama jihadun nafas. Kemudian jihad dengan lisan, berdakwah. Kemudian yang terakhir jihad dengan fisik. Fisabilillah kalau dibutuhkan. Dia rela mengorbankan jiwanya sekalipun dalam meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia bukan orang yang pengekor dunia. Yang Rasulullah mengatakan orang-orang yang terjangkiti dengan penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Bukan. Mereka jauh dari hal tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin, hendaklah kita bersungguh-sungguh. Semoga Allah menjadikan kita dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendebat hisab setiap hamba, Rasulullah mengatakan hamba itu merasa binasa. Mengapa? Karena Allah tampakkan rekaman-rekaman seluruh amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Ditampakkan rekamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan ada yang salah paham. Kalimat saya rekaman bukan membolehkan rekaman video sebagaimana yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di dunia ini. Jangan dibayangkan rekaman itu berarti seperti rekaman video yang ada sekarang. Itu perkara gaib di sisi Allah. Lebih-lebih jangan dipahami bahwa hadis ini berarti membolehkan video-video tersebut. Tetapi Allah menampakkan amalan-amalan itu kepada setiap hamba dengan kekuasaannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, tentu ketika setiap hamba melihat catatan amalan-amalannya, tentu dia akan binasa. Karena dia melihat betapa banyak dosanya, betapa banyak kesalahan-kesalahannya, sehingga dia merasa binasa. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, ketika Rasulullah menyatakan bahwa setiap hamba pasti didebat hisabnya oleh Allah dan dia binasa, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukankah Allah mengatakan orang-orang yang diberikan catatan amalannya melalui tangan kanannya akan dimudahkan hisabnya oleh Allah? Kenapa antum mengatakan semua yang dihisab binasa? Rasulullah SAW menjawab, innama huwal ard, hanyalah itu adalah al ard, yakni penampakan amalan. Ketika Allah menampakkan semua rekaman catatan amalan kita, pasti kita akan merasa binasa, bahwa dosa kita lebih banyak daripada jihad kita, daripada amalan kita. Tetapi dengan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sebagian hamba-hamba Allah yang Allah melihat dalam kalbunya ada keikhlasan, dalam kalbunya kesungguhan, kejujuran, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus, mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu Allah terbangkan catatan amalannya melalui tangan kanannya, dimudahkanlah hisabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Lalu setiap manusia pasti akan melalui di hari kiamat tersebut yang namanya sirat, dan ini semuanya sekalipun yang bebas tes dari surga itu tadi harus melalui sirat. Adapun hisab yang lainnya dia bebas, namun dalam hal sirat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma minkum illa wariduha wa kana dhalika ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian wahai manusia pasti melewati sirat, dan itu adalah ketetapan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Rasulullah menggambarkan orang-orang yang melewati sirat itu dengan berjenis-jenis. Sirat itu adalah jembatan yang Allah betangkan di atas punggung jahannam. Pada sirat itu ahaddu minasyar wa ahaddu minasyar, adakku minasyar wa ahaddu minasyar. Kata Rasulullah, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Itulah sirat. Walahu kalalis, dan dia memiliki pengait-pengait dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Semua manusia pasti melewatinya. Ada yang melewati dengan secepat kilat. Subhanallah, secepat kilat. Ada yang melewatinya dengan secepat kedipan mata. ada yang melewatinya secepat angin yang kencang, ada yang melewatinya secepat kuda, lari kuda yang terlatih, ada yang melewatinya dengan berlari, ada yang melewatinya dengan berjalan, ada yang melewatinya dengan merangkak, sampai jatuh, tergelincir sempat, terjilat dengan api neraka. Namun sekali lagi dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, sebagian dari mereka selamat, walaupun harus merangkak dan jatuh bangun, selamat sampai penghujung sirat. Subhanallah, itu keutamaan dan rahmat dari Allah bagi hamba-hamba, bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang tentunya kita katakan pada hamba itu, Allah mengetahui apa yang ada dalam kalbunya, keikhlasan, kejujuran, senantiasa bertobat kepada Allah. Namun kadang-kadang dengan kelemahan imannya, dia jatuh bangun. Tapi Allah tahu dalam kalbunya ada kejujuran, ada keikhlasan, sehingga dengan keadilan Allah, sebagian dari mereka diselamatkan oleh Allah. Sampai dalam satu riwayat yang sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang demikian ini ketika dia selamat di penghujung sirat, selamat dia sebelum dia masuk surga, dia menyatakan, akulah manusia yang paling beruntung dari semua manusia. Dalam keadaan dia sempat terjilat dengan api neraka, ketika Allah selamatkan, begitu syukur dia, sehingga dia menyatakan dialah orang yang paling beruntung. Padahal di depannya mendahului dia orang-orang yang berlari secepat kilat, secepat angin yang kencang, secepat kedipan mata, dan seterusnya. Saking gembiranya dia selamat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun yang lainnya cemplung ke dalam neraka waliyadz billah, dari kalangan kafirin, musyrikin, munafikin semua. Demikian pula dari sebagian dari kalangan mukminin yang pelaku dosa, orang-orang yang fasikin, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia masih muslim, dicuci dalam api neraka sesuai dengan tingkatan dosa-dosanya, lalu kemudian dikeluarkan, dipindahkan, dimasukkan ke sungai kehidupan di depan pintu surga, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Sehingga seluruh kaum mukminun, mukminat, muslimin, muslimat, semuanya di ujungnya masuk surga dan kekal selama-lamanya. Nah, sebagian mereka langsung masuk surga tanpa melalui proses neraka, sebagian mereka harus melalui proses neraka dengan keadilan dan rahmat, dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bithawab. Nah, kalau tidak salah jadwalnya sampai jam 9 lewat ya. Nanti bisa kita lanjutkan sedikit. Sekarang 21:10 menit. Nah, saya tambahkan sedikit. Nah, dan ini terakhir insyaallah taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa pula mengingat bahwa di yaumul qiyamah siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ahlun nar bukanlah siksaan yang ringan, bukan siksaan yang enteng. Tentunya tidak bisa kita kias dengan siksaan di dunia ini. Rasulullah menjelaskan bahwa panasnya api di dunia ini dibandingkan dengan api di yaumul akhirah sab'ina dhi'fan min narikum fid dunya, 70 kali lipat dari api kalian di dunia ini. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, 1:1 saja cukup untuk membinasakan seluruh manusia. Ini panasnya 70 kali lipat. Nasallallahu salamu al-afiyah. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada umatnya, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian wahai manusia, takutlah kalian wahai kaum muslimin muslimat dengan siksaan neraka Allah, walaupun kalian harus bersedekah dengan sepotong biji kurma. Para ulama menerangkan hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin meremehkan satu amalan kebaikan sekecil apapun, karena itu akan mungkin menjadi penolong dia untuk dia selamat dari siksaan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian dengan api neraka Allah, walaupun kalian harus bersedekah dengan sepotong biji kurma. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan, badiru bil amal, fitanan kafita illa ilil mudlim. Bersegera kalian dalam beramal, jangan kalian tunda. Jangan menunda waktu. Segera bertobat kepada Allah, segera perbaharui amalan, segera menjadi pengekor akhirat, jangan menjadi pengekor dunia, karena kalian pasti akan menyesal, penyesalan yang tiada berguna. Maka segerakan amalan-amalan soleh, kata Rasulullah, sebelum datang fitnah-fitnah yang akan menimpa kalian, yang fitnah itu ibaratnya seperti potongan-potongan malam. Potongan malam, ketika seseorang masuk dalam kegelapan, tidak ada cahaya sedikit pun, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia akan merasakan penderitaan, dia akan merasakan kesempitan. Sebelum itu datang, beramal kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menjual agama kalian dengan secuil dari nilai dunia ini. Oleh karena itu di akhir hadis beliau menjelaskan, orang-orang yang di pagi hari dia mukmin, sore harinya berubah jadi kafir. Sebaliknya pula, di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Sebabnya dia bi'udinahu bi'aradu minad dunia, dia jual agamanya dengan senilai secuil dari nilai dunia ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata minallah, dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.